yang mana hatinya apabila tidak disiram dengan siraman ya ilmu, dengan siraman syariat agama Allah, ya bisa jadi hatinya akan menjadi kering dan wa'iyadu billah bisa pula mati. Ibarat tanaman, tanaman apabila sering dipupuk, sering disiram, maka dia akan terjaga, akan terawat. Demikian pula hati. Hati ini perlu disiram, perlu dipupuk dengan keimanan, dengan ketakwaan. Agar hati ini senantiasa, barakallahu fikum, ya, hidup, senantiasa terjaga, senantiasa tambah ataupun menghasilkan keimanan-keimanan yang barakallahu fikum menuju kepada ketakwaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, barang siapa yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ditandai hatinya senang untuk datang ke majlis ilmu, senang untuk mendengarkan kajian-kajian ilmu, maka barakallahu fikum, ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib disyukuri. Yang wajib disyukuri untuk senantiasa meniatkan, ya, menjaga nikmat ini dengan betul-betul meniatkan ada satu hari ataupun ada suatu waktu yang mana aku wajib untuk aku mendatangi majlis ilmu. Ya. Berazam, bertekad ya untuk ya melakukan hal ini, ya. Karena apa? Ya. Karena hati sekali lagi perlu disiram, perlu dipupuk. Barakallahu fikum. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati-hati kita senantiasa tetap hidup ya sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Amin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pelajaran untaian mutiara nasihat dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Wabilu Sayyib min Kalami Thayyib, yang pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala telah ya, memberikan penjelasannya kepada kita berkaitan tentang ya, dua bagian ataupun dua keadaan ya, diterimanya amalan. Ya, nah, dan tentunya dua amalan ini berbeda-beda tingkatannya, penerimaannya, kabulnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang yang pertama ketika dia beramal, dia betul-betul ikhlas, khusyuk ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul menjalankan seluruh ya, hukum-hukum, ya, rukun-rukun, ya, serta barakallahu fikum ketentuan-ketentuan yang memang Allah subhanahu wa ta'ala telah apa? Telah syariatkan dalam sebuah amalan tersebut. Dia tunaikan semua, bahkan tidak hanya dengan fisiknya, dengan hatinya. Hatinya khusyuk dalam melakukan amalan tersebut. Sebagaimana dicontohkan oleh Imam Al-Qayyim, itu amalan sholat. Ya. Dia melaksanakan amalan sholat. Ya. Dia tunaikan amalan sholat. Karena cinta kepada Allah. Karena ada rasa takut kepada Allah apabila dia meninggalkan amalan tersebut. Ya. Dan juga disertai dengan hati yang senantiasa ikut serta fokus khusyuk dalam apa? Dalam melakukan ibadah sholat tersebut. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan penerimaan amalannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sisi penerimaan yang kedua, yang ini tentunya tingkatannya lebih rendah. Ya. Apabila seorang hamba menjalankan sebuah amalan karena cinta kepada Allah, ikhlas karena Allah, karena takut apabila dia meninggalkan perintah tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia jadikan sebagai rutinitas kebiasaan yang terus dia jalankan, ya, sehingga yang namanya rutinitas apabila ditinggalkan akan terasa aneh, akan terasa asing, ya, nah, akan terasa segera ingin mengqadanya, membayarnya, itu seolah-olah seperti hutang. Apabila ada satu kebiasaan dalam amalan soleh yang dia tinggalkan, maka dia akan segera untuk memperbaikinya. Namun kondisinya tidak seperti orang yang pertama. Orang yang pertama sempurna dalam segala sisi, tapi orang yang kedua sempurna dari satu sisi, tapi di sisi yang lain hatinya tidak khusyuk dalam menjalankan amalan tersebut. Namun tertutupi dengan apa? Dengan keikhlasannya melakukannya, dengan rasa cinta, rasa takut, rasa harap ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini juga insyaallah taala akan diterima amalannya oleh Allah, tentunya balasannya yang berbeda. Ya, balasannya yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka seseorang melakukan ibadah salat, sama-sama salat, maka namun yang dinilai apa? Ya. Yang dinilai persembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu porsinya seperti apa? Ya. Maka apabila seorang hamba menyempurnakan ya persembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, nilai salatnya betul-betul sempurna. Ya. Dari jasmani dan rohaninya semua ditunaikan. Ya, barakallahu fikum, maka akan mendapatkan kesempurnaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan melayaninya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikan balasan tanpa batas. Adapun orang yang kedua yang dia menyempurnakan dari satu sisi, dari jasmaninya dia sempurnakan tapi kurang dari sisi rohaninya, barakallahu fikum, maka balasan bagi dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qayyim, Allah akan batasi balasannya seputar dengan keindahan-keindahan, kenikmatan-kenikmatan yang pernah dia lihat ketika di kehidupan dunia. Maksudnya apa? Kenikmatan yang Allah datangkan kepada dia dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya, walaupun kedua hal ini mendapatkan qabul, penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita jangan menyerah untuk mencukupkan diri. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Yang penting ya saya enggak perlu memaksakan diri untuk khusyuk. Jangan. Ya. Selama hayat masih dikandung badan, selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, maka berjuang untuk menjadi manusia yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam beramal, berusaha untuk menyempurnakan dari sisi jasmani dan rohani. Ya. Kita berjuang untuk ini, jangan menyerah. Jangan mencukupkan diri. Kalau seandainya seorang hamba sudah menekannya, sudahlah. Ya, biarkan bagaikan air yang mengalir. Tanpa ada usaha, tanpa ada perjuangan, ini pintu bagi iblis untuk masuk, ya, menggugurkan semuanya. Ya, bayangkan, seorang yang sudah tidak ada semangat untuk beribadah. Ya sudah, saya beribadah seperti ini saja. Yang penting saya rutinitas saya sholat. Saya kalau enggak sholat takut diazab Allah, tapi ketika masuk dalam sholat, hatinya melanglang buana kemana-mana. Ya, tidak mau fokus dan konsentrasi. Maka kalau terus ini dipelihara, tidak mau diperjuangkan, maka iblis laknatullah alaih akan sedikit demi sedikit, dia akan terus berjuang. Ingat pada pembahasan yang lalu, iblis paling cemburu apabila hambanya melakukan ibadah sholat. Di antara sekian ibadah yang paling dicemburui oleh iblis adalah ibadah sholat. Kenapa? Ibadah sholat adalah di situ saatnya hamba berhadapan dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, dan iblis tidak mau, iblis cemburu apabila hamba Allah Subhanahu wa taala berhadapan ya dengan Allah Subhanahu wa taala, menjumpai Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terus masuk dari berbagai macam sisi untuk menghilangkan konsentrasi sehingga Allah pun meninggalkan hamba tersebut. Ya. Sehingga Allah meninggalkan hamba tersebut. Ya. Iblis tidak mau hubungan ya rasa cinta antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ini terus terjalin. Bagaimana dia ingin memutuskannya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ya pintu yang pertama kali mudah adalah pintu pesimis untuk menjadi manusia yang bisa memberikan kesempurnaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui dari pintu ini iblis akan terus menyeret hamba Allah ini ya untuk keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dia sempurna dari sisi jasmani, namun lemah dari sisi rohaninya. Kemudian dia merasa sudah mencukupi akan hal ini, maka iblis akan merusak pintu yang sempurna tadi, itu pintu jasmani tadi. Dia sudah masih menguasai pintu kalbunya, rohaninya hamba, sehingga tidak khusyuk dalam sholatnya. Akhirnya kalau ini sudah dikuasai oleh iblis, maka dia akan masuk kepada pintu jasmani, sehingga membuat apa? Membuat sang hamba malas untuk sholat, membuat hamba merubah rutinitas itu menjadi apa? Menjadi hal-hal yang apa? Yang mudah untuk ditinggalkan. Barakallahu fikum. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah tahu makar iblis seperti ini, justru kita harus bersemangat. Ya. Kalau dia cemburu dengan salat, kita perbanyak salat karena untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bunuh iblis, kita sakiti iblis, ya. Kita bunuh dia secara perlahan dengan rasa tangisannya, kekecewaannya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah jihad kita dalam dunia ini melawan iblis laknatullah alaih. Nah, ikhwan fil din rahimah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasannya. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullah, wan nasu fi sholati ala maratib khamsah. Dan manusia dalam salatnya berada pada 5 tingkatan. Nah, sekarang al-Imam al-Qayyim ingin menyebutkan kondisi manusia dalam salat. Itu ada 5 keadaan, 5 tingkatan. Nah, ahaduha, yang pertama, ya, martabatu zalimi li nafsi al-mufrid. Ya. Tingkatan orang yang zalim untuk dirinya sendiri. Ya. Yang mana memiliki sifat meremehkan. Ini tingkat pertama yang paling jelek. Ya. Seorang yang dalam ibadah, dalam sholatnya itu dia apa? Zalim terhadap sholatnya. Ini orang yang ketika dia sholat justru dia berdosa. Ya, ini maksudnya. Ya. Padahal yang dilakukan apa? Yang dilakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan perintah tersebut dia berlaku zalim. Berlaku zalim terhadap dirinya sendiri. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mampu didzalimi, tapi apabila kita berbuat maksiat, kita berbuat dosa, itu bukan mendzalimi Allah, tapi mendzalimi diri kita sendiri. Ya. Sebagaimana doa Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika di dalam yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang dibaca ketika tahiyat akhir, Allahumma inni dzalamtu nafsi. Ya Allah, aku sesungguhnya aku telah mendzalimi diriku sendiri. Zulman kabiran wa kathiran. Dengan kedzaliman yang besar, kedzaliman yang banyak. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka ampunilah dengan ampunan yang datang dari sisimu. Ya. Barakallahu fikum. Inilah doa Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika beliau menutup salatnya, ya, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ikhwan fil din rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi ataupun ini 5 tingkatan ini kita diajak oleh Imam Al-Qayyim untuk mengukur diri kita ini berada pada posisi yang mana. Ya, sebelum kita barakallahu fikum, ya, mencegah seseorang kepada posisi tertentu, tapi kita nilai dulu kita berada dalam posisi yang mana. Yang pertama tadi, martabatu zalim li nafsih al-mufrid, ya, tingkatan orang yang zalim untuk dirinya sendiri, yang sifatnya dalam salat itu meremehkan. Bagaimana gambarannya? Kata Imam Al-Qayyim, wa huwa alladhi intaqasa min wudhu'iha wa mawaqitiha wa hududiha wa arkaniha. Gambarannya adalah, ya, hamba tersebut apa? Ya. Kurang, ya, intaqasa, yang kurang, ya, min wudhu'iha, dalam pelaksanaan wudhu'nya. Ya. Jadi wudhu'nya asal-asalan. Ya, yang penting udah kena tangan, kena mulut, ya, muka, wajah, segala macamnya, kaki. Yang penting sudah kena. Ya. Dari di awal saja sebelum dia masuk ke dalam salat, ketika dia berwudu, dia sudah asal-asalan, meremehkan. Ya. Barakallahu fikum. Ya, ini orang yang zalim dalam salatnya. Ya. Wa mawaqitiha, dan terkait dengan waktu-waktu salat, dia meremehkan waktu datangnya salat. Ya. Nanti-nanti, tunda-tunda. Ya. Sehingga kalau seandainya dalam satu pekan itu, kalau mau dipersentasekan, 70% kehadirannya dalam sholat itu dalam keadaan masbuk. Ini termasuk orang yang zalim dalam sholatnya. Ya. Beda halnya kalau sekali-sekali, karena memang manusia, ya, al-insan, tempatnya nisyan, al-insan, manusia itu tempatnya lupa. Tapi kalau dalam satu minggu, 70% ataupun bahkan 80%, kita sering menjadi masbuk. Seorang yang telat dalam sholat kita, maka hati-hati, kita masuk dalam martabat yang pertama ini. Tingkatan yang pertama ini. Yaitu orang yang zalim dalam sholatnya. Wahududia dan batasan-batasan atau hukum-hukum sholat. Dia remehkan. Ya. Daripada hukum-hukum sholat. Ya. Mungkin yang sering terjadi, barakallahu fikum, masalah tumanina. Ini termasuk juga yang menentukan sahnya sholat. Ya. Dia sholat dengan begitu cepatnya. Ya, tanpa adanya ketenangan, tumaknina dalam sholatnya, barakallahu fikum. Ya, ini termasuk orang yang zalim dalam sholatnya. Demikian pula hukum-hukum yang lainnya, batasan-batasan yang lainnya, dia tidak memperdulikan akan hal itu. Maka ini masuk dalam martabat, tingkatan yang pertama, barakallahu fikum. Nah, wathani, kemudian tingkatan yang kedua. Man yuhafidhu ala mawaqitiha wa hududiha wa arkaniha adh-dhahirati wa wudhu'iha. Ya. Tayyib. Yang kedua, ya. Hamba yang menjaga kepada waktu-waktunya. Dia orang yang kedua ini dia betul-betul menjaga waktunya. Ya. Dia berusaha agar tidak masbuk dalam salatnya. Ya. Nah, betul-betul dia jaga waktu-waktu salat itu. Wahududia, dan dia juga menjaga batasan ataupun hukum-hukum di dalam sholatnya. Perhatian betul dia ini. Ya. Wa arkaniha, dan rukun-rukun sholatnya adh-dhahirah, yang nampak. Artinya secara lahiriahnya. Ya. Secara lahiriah. Ini belum berbicara dengan batinnya, hatinya. Tapi secara fisik, secara lahiriah, dia betul-betul menjaga. Ya. Waktu-waktu sholat, hukum-hukum dalam sholat, betul-betul diperhatikan. Ya. Wudhu'nya, dan juga apalagi wudhu'nya. Yang dia tahu ini ada syarat sahnya sholat. Berwudhu. Sehingga betul-betul diperhatikan wudhu'nya. Dia betul-betul niatkan wudhu' itu karena Allah. Sehingga dia harapkan pengguguran dosa dari setiap ya air yang terbasuh dalam anggota tubuhnya. Ya. Barakallahu fikum. Dia perhatikan akan hal itu. Lakinna qaddaya'a. Akan tetapi orang yang kedua ini telah menyia-nyiakan mujahadata nafsihi, ya, menyia-nyiakan apa? Kesungguh-sungguhan dirinya untuk menepis mujahadah, kesungguh-sungguhan jihadnya, ya, untuk menepis apa? Fil waswasah, dalam pada bisikan-bisikan, ya. Fadhahaba ma'al wasawisi wal afkar, sehingga, ya, dia hatinya melanglang buana, ya, dengan bisikan-bisikan tersebut dan pikiran-pikiran itu. Nah, jadi orang yang kedua, ya, dia perhatian, peduli, betul-betul memperhatikan dari sisi jasmaninya, ya. Tapi dia terlalaikan, ya, dia terlalaikan kekhusyuannya dalam sholat. Nah, ini orang yang kedua. Ya, dia wudhunya dia perhatikan betul-betul dia berwudhu, ya. Kemudian betul-betul barakallahu fikum, ya. Dia perhatikan, ya, rukun-rukun sholat. Dia perhatikan hukum batas-batasan sholat, hukum-hukum dalam sholat. Betul dia perhatikan secara lahiriah. Ya, tumakninahnya diperhatikan, bacaannya diperhatikan. Bahkan dia yang meyakini bahwasanya membaca suratul Fatihah hukumnya wajib. Mungkin bagi makmum dia membacanya ketika jeda antara, ya, baca Fatihah imam sebelum masuk kepada barakallahu fikum ayat surat yang akan dibaca oleh imam. Dia betul-betul perhatikan akan hal itu. Barakallahu fikum. Naam. Namun kondisi hatinya melanglang buana dengan bisikan-bisikan tadi. Ya, pikiran-pikirannya zahaba, pergi. Ya. Nah, melanglang buana ke mana-mana, tidak konsentrasi dalam salatnya. Ini orang yang kedua. Ataupun orang yang pada tingkatan yang kedua. Wasal itu, dan orang yang ada pada tingkatan yang ketiga, man hafaza ala hududiha wa arkaniha. Ya, orang yang kedua adalah orang yang menjaga batasan-batasan atau hukum-hukum dalam sholat dan rukun-rukun dalam sholat. Wajahada nafsahu fi daf'il wasawisi wal afkari. Dan juga dia apa? Dia berjihad, bersungguh-sungguh menjaga dirinya untuk menolak bisikan-bisikan tadi dan pikiran-pikiran tadi yang terbesit dalam sholatnya. Fahuwa mashghulun bimujahadati aduwihi. Dan dia tersibukkan, dia sibuk, mashghul. Sibuk dengan apa? Dengan berjihad. Melawan musuhnya tadi, bisikan-bisikan tadi itu, pikiran-pikiran itu, dia bersungguh-sungguh itu. Bersungguh-sungguh melawan, berusaha agar jangan sampai sholatnya itu ya dirusak dengan bisikan-bisikan tadi. Dia konsentrasi, dia berjuang. Ketika mulai terbisikan, dia kembalikan lagi untuk fokus terhadap sholatnya. Ketika pikirannya mulai datang, dia tolak lagi itu semua. Ya, kalau orang kedua tadi terbawa, ketika datang bisikan, datang pikiran-pikiran yang mengajak dia untuk keluar dari sholat, dia terbawa. Ikut terus. Tapi yang ketiga, dia melawan. Ketika diajak, bisikan-bisikan itu mengajak dia keluar dari sholatnya, dia paksa kembalikan lagi. Dia menolak itu. Ya, barakallahu fikum. Ya, li'alla yasriqa salatahu. Ya, agar ya, jangan musuhnya tersebut mencuri dalam sholatnya. Maksudnya mencuri konsentrasinya dalam sholat. Ya, ini memang tugas iblis. Bagaimana dia mencuri ya perhatian hamba terhadap Rabb-nya, ya persembahan hamba terhadap Rabb-nya, jangan sampai itu terjadi sehingga dicuri konsentrasi tersebut. Maka dia pertahankan itu, jangan sampai musuh Allah mencuri fokus konsentrasinya, kekhusyuannya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa fi salatin wa jihadin, dan dia dalam salat dan dalam jihad, dalam kesungguh-sungguhan. Ya, ini orang yang ketiga. Jadi dia salat dan dia juga berjuang dalam salatnya. Barakallahu fiik. Warabi'u, sekarang orang pada tingkatan yang keempat. Man idza qama ila salati akmala huquqaha wa arkanaha wa hududaha. Ya. Maka orang yang apabila menunaikan salat, ya, dia sempurnakan hak-haknya sholat, rukun-rukunnya sholat, dan batasan ataupun hukum-hukumnya sholat. Wastagharaqa qalbuhu mura'ata hududiha wa huquqiha, dan hatinya tenggelam, larut, ya, dalam memperhatikan hukum-hukumnya. Larut, tenggelam, larut dan memperhatikan hak-haknya. Ya, jadi hatinya juga terbawa untuk konsentrasi. Ya, terhadap memperhatikan, ya, tidak hanya di luar sholat, tidak hanya jasmaninya, tapi hatinya juga ikut memperhatikan, ya, menunaikan hak-hak sholat, menunaikan rukun-rukun sholat. Ya, barakallahu fikum. Ya, li'alla yadhi'a syai'an minha, jangan sampai hamba tadi, orang tadi luput sedikit pun dari perkara, dari perhatiannya tersebut. Jadi dia betul-betul konsentrasi. Ya, jasmaninya fokus, hatinya juga fokus ketika sholat tersebut, barakallahu fikum. Ya. Bal hammuhu kulluhu masrufun. Bahkan semua perhatiannya tertuju ila iqamatiha, kepada penunaian, penegakan sholat tersebut kama yang bagi, sebagaimana yang semestinya. Ya. Wa ikmaliha wa itmamiha, dan dia benar-benar menyempurnakan, ikmal wa itmam sama, sempurna, menyempurnakan. Dia betul-betul menyempurnakan dari dua sisi, baik jasmaninya maupun rohaninya, fisiknya maupun hatinya, betul-betul dia konsentrasi, fokus, khusyuk dalam sholatnya, barakallahu fikum. Qad istagharaqa qalbuhu sya'na shalah, sungguh hatinya telah tenggelam, telah larut, ya, dengan perhatian terhadap sholat. Wa ubudiyyata rabbih tabaraka wa ta'ala fiha, dan juga hatinya telah larut tenggelam dalam penghambaan diri, ya, kepada Rabb-nya tabaraka wa ta'ala di dalam sholatnya tersebut, barakallahu fikum. Ya, tingkatan yang keempat, dia konsentrasi betul, fokus khusyuk dalam sholatnya, jasmaninya, rohaninya, fisiknya, hatinya, betul-betul dia tuangkan fokus dalam sholatnya. Barakallahu fikum. Ini martabat tingkatan yang orang yang keempat. Kemudian yang terakhir, martabat tingkatan orang yang kelima. Wal khamisu. Man idza qama ila sholati qama ilaiha kadzalika. Ya. Orang yang apabila dia menunaikan sholat, dia menunaikan sholat tersebut sebagaimana orang yang keempat. Ya. Jadi apa? Sebagaimana orang yang keempat. Ya, orang keempat apa? Konsentrasi dari dua sisi. Khusyuk dari dua sisi. Jasmaninya, ya, dan rohaninya. Demikian pula orang yang kelima. Dia konsentrasi khusyuk dalam dua sisi. Jasmaninya dan rohaninya. Tapi ada nilai lebih dari orang yang kelima. Apa itu? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Walakin ma'ahadha, akan tetapi bersama dengan konsentrasinya dari dua sisi ini, ya, khusyuknya dari dua sisi ini, qad akhadha qalbahu wa wada'ahu baina yadayya rabbih 'azza wa jal. Sungguh dia telah menjadikan hatinya dan meletakkan hati tersebut, ya, di hadapan Rabb-nya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nadhiran biqalbihi ilaihi. Bagaimana bentuk hati seorang hamba itu dihadap apa? Berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Qayyim, nadhiran biqalbihi ilaihi. Dia memandang Allah dengan hatinya. Ini orang yang kelima. Yang paling sempurna sholatnya. Ya. Ya, kalau orang yang keempat tadi, dia belum sampai pada tingkatan ini. Memang dia konsentrasi. Ya. Lahiriahnya, ya, batiniahnya, dia khusyuk dalam sholat. Tapi dia belum sampai pada tingkatan apa? Pada tingkatan dia letakkan hatinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, muraqiban lahu, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqiban lahu, selalu merasa, ya, nah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mumtalian min mahabbati, terpenuhi hatinya dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'azamati, dan terpenuhi hatinya dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu yarahu wa yushahidu, seolah-olah dia melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menyaksikan, barakallahu fikum, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang dalam salatnya mencapai derajat ihsan. Mencapai derajat ihsan. Yang ketika dia salat, seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia terus yakin merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kelebihan orang yang kelima daripada orang yang keempat tadi. Ya. Dia capai itu derajat ihsan. Ya. Masyaallah, kita belum tergambarkan bagaimana bentuk hati itu bisa seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang gimbar seperti inilah keadaan kita. Ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim, waqad idmahallat tilkal wasawis wal khatarat. Dan sungguh telah hancur lebur, ya, apa itu? Bisikan-bisikan dan lintasan-lintasan pikiran yang ada padanya. Itu enggak ada lagi pada orang pada tingkatan kelima ini. Enggak, iblis tidak bisa masuk pada tingkatan orang yang kelima ini. Ya. Nah, enggak sama sekali ketika sholatnya tidak ada terbesit bisikan-bisikan yang menolak. Ini tidak mampu menembus derajat orang yang kelima ini. Ya. Konsentrasinya begitu sempurna. Fokusnya begitu matang, begitu mantap. Ya. Kalau orang yang pertama, kedua, ketiga itu masih bisa tergoyahkan. Ya. Orang yang keempat juga terjaga. Ya, tapi dia belum bisa belum bisa meletakkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang kelima, ya, jangankan bisikan-bisikan itu, hatinya sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah melihat dirinya. Allah memperhatikan dirinya. Allah menerima salatnya, barakallahu fikum. Nah. Wartafa'at hijabuha bainahu wa baina rabbih. Ya, nah, dan terangkat hijab, ya, dalam salat tersebut antara dia dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi hijab, tidak ada lagi bisikan-bisikan yang bisa menghijabi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betul-betul dia melihat Allah, seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul derajat ihsan itu telah dia kuasai secara sempurna. Kalau orang yang masih terbisiki oleh bisikan-bisikan itu, jelas langsung ada tabir, ada hijab antara dia dengan Allah. Allah tidak memandang karena tertutupi hijab bisikan-bisikan tadi. Ya, ingat bagaimana perumpamaan Imam Al-Qayyim ketika apa? Ketika seorang rakyat menghadap rajanya, ketika raja berbicara, si rakyat tadi, ya, tidak melihat kepada sang raja, menoleh ke kanan, hatinya tidak fokus memperhatikan. Apakah ini dikatakan menghadap? Tidak. Ada hijab di antara mereka. Apa? Kejahilan si rakyat yang tidak fokus mendengarkan wejangan dari sang raja. Ya. Maka seorang pada martabat yang kelima ini betul-betul dia menerima maksud salat itu. Dia paham tujuan salat dan posisi salat dia tahu. Kedudukan salat dia tahu. Itu tempatnya dia beristirahat. Kata Nabi SAW, ya Bilal, arihna bis-salah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Kami ingin bertemu dengan Rabb kami, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang akan membuat jiwa kami tenang. Ya. Dengan berbagai macam syubhat, syahwat sebelum kami masuk ke dalam salat tersebut, barakallahu fikum. Nah. Fa hadza bainahu wa baina ghairihi fis-salati afdal wa a'zam mimma baina as-sama'i wal-ardh. Maka orang yang salatnya seperti ini, ya, dibandingkan dengan orang yang, ya, dengan orang yang lain selain daripada orang ini, kalau orang yang tadi betul-betul konsentrasi, fokus hatinya dan hatinya berada di hadapan Allah, dengan orang yang di martabat yang lain, ya, itu tentunya lebih utama dan lebih agung kedudukannya. Bahkan Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan mimma bainas sama'i wal ardh, kedudukannya itu bagaikan langit dan bumi. Ya. Derajatnya, tingkatannya, kehormatannya, keutamaannya, keagungan orang ini bagaikan langit dan bumi, barakallahu fikum. Nah, wa hadza fi salatihi mashghulun bi rabbihi azza wa jal qarirul aini bihi. Ya, dan orang yang seperti ini dalam salatnya, ya, tersibukkan dengan Rabb-nya, bukan dengan bisikan-bisikan, bukan dengan pikiran-pikiran, tapi sibuk dengan Rabb-nya. Betul-betul melayani Rabb-nya. Betul-betul mempersembahkan isi salat, baik jasmani dan rohaninya, untuk Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Qarirul aini, bergembira dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia gembira dengan salatnya. Dia senang dengan salatnya, dia bertemu dengan Rabb-nya. Dia seolah-olah melihat Rabb-nya. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, apabila kita rindu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka berjuanglah mencapai derajat yang kelima ini. Karena Allah akan membuka hati kita seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Baik. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, setelah kita mengetahui lima tingkatan, lima martabah, ya, orang, seseorang dalam sholat, maka bagaimana kondisinya, konsekuensi dari mereka ini, maka Imam Al-Qayyim akan menyebutkan, ya, fal qismul awal mu'aqabun. Maka orang pada derajat yang pertama tadi, yang zalim tadi, dia mu'aqab, dia akan dihukum. Dia akan berdosa. Dia berdosa dengan salatnya. Dia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mendapat pahala. Ya. Ini tingkatan yang mengerikan, ya ikhwan. Biasanya seorang itu dihukum karena dia melakukan dosa, tapi ini dia dihukum karena melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketaatan yang dia lakukan itu tidak dilakukan dengan ikhlas dan tidak dia sempurnakan. Ya, dia tidak berjuang untuk menyempurnakan itu, tapi dia bermain-main, meremehkan perintah syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia hukum dengan amalan yang dia lakukan tersebut barakallahu fikum. Wa tsani, dan orang yang kedua muhasabun, yaitu apa? Akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisinya bagaimana? Ya, ingat orang kedua apa? Dia menunaikan ya secara jasmani hak-hak, hukum-hukum, rukun-rukun, padahal dan bahkan wudunya dia berjuang untuk menyempurnakannya, tapi hatinya kocar-kacir. Ya, Allah akan melihat orang ini. Barakallahu fikum. Ya, Allah akan melihat orang yang seperti ini, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan apa orang ini? Nah, ini kita, kalau orang pertama jelas dihukum, jelas. Vonis Allah dihukum. Tapi orang kedua akan ditimbang dulu, diperhatikan dulu kondisinya. Ya, diperhitungkan dulu setiap amalan yang dilakukan tersebut. Wa salif mukaffirun anhu. Orang yang ketiga mendapatkan penghapusan, orang yang dihapus kesalahannya barakallahu fikum. Dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena dia barakallahu fikum berjihad. Dia berjuang untuk khusyuk dalam salatnya. Ketika ada bisikan-bisikan yang mengajak untuk membuyarkan konsentrasinya, dia berlawan akan hal itu. Dia berjuang melawan hal itu. Maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Warabi'u mutab. Dan orang yang keempat akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh apa? Yang konsentrasi lahiriahnya dan jasmaniahnya, lahiriahnya dan rohaninya maupun batinnya, dia konsentrasi betul-betul khusyuk dalam salatnya. Allah akan berikan dia pahala. Ya, tentunya yang berlipat ganda terhadap orang ini barakallahu fikum. Kenapa? Karena dia sudah melewati masa-masa pada tingkatan yang ketiga. Dia sudah terlatih untuk berjihad, bersungguh-sungguh dalam salatnya, sehingga apa? Sehingga ketika dia masuk dalam salat sudah selamat daripada apa? Perjuangan melawan apa? Melawan bisikan-bisikan tersebut barakallahu fikum. Wal khamisu muqarrabun min rabbih. Ya, dan orang yang kelima, dia inilah yang akan didekatkan dari Rabb-nya. Orang ini yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya didekatkan apa? Selalu dijaga oleh Allah, menjadi wali Allah. Orang yang dicintai, dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat barakallahu fikum. Li'anna lahu nasiban. Ya. Karena orang yang pada tingkatan kelima ini adalah orang yang mendapatkan bagian mimman ju'ilat qurratu aini. Yang mendapat bagian dari apa? Dari orang yang dijadikan sebagai penyejuk matanya fi sholati, dalam sholatnya. Ya. Faman qarrat ainuhu bi sholatihi fid dunya, maka barang siapa yang maka barang siapa yang salatnya di dunia menjadi penyejuk matanya, ya, qarrat ainuhu bi qurbihi min rabbi azza wa jalla fil akhirah, maka kedua matanya akan sejuk, ya, dekat dengan Rabb-nya di akhirat nanti barakallahu fikum. Nah, ya, sejuk mata ini makna mencakup seluruh makna. Apakah adem matanya secara fisik, demikian pula batinnya, pandangannya itu ringan, indah, mudah, ya, tidak ada terbesit tentang kekecewaan, tidak terbesit tentang kesusahan, kepayahan, indah hidupnya. Ya, ini orang yang mendapatkan sejuk matanya, ya, ketika sholatnya, ya, maka di akhirat pula dia akan mendapatkan kesejukan mata dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qarrat 'ainuhu aidan bihi fid dunya. Ya. Dan ya, kalau sudah sejuk matanya di dunia, kata Imam Al-Qayyim, wa man qarrat 'ainuhu billah, ya, dan barang siapa yang sejuk pula matanya dengan Allah, qarrat bi kulli 'ainin, maka akan ya sejuk setiap pandangan matanya. Setiap pandangan matanya sejuk, melihat segala sesuatu betul-betul di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap masalah itu bukan masalah yang berarti bagi dirinya, pasti dia akan menemukan solusi, pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa, dari bidah, dari kesyirikan. Ya. Ini gambaran sejuk mata seorang hamba, barakallahu fikum. Wa man lam tuqir 'ainuhu billah ta'ala, dan barang siapa yang tidak sejuk matanya dengan Allah Subhanahu wa taala, taqatta'at nafsuhu 'ala dunya, ya, tercabik-cabiklah dirinya di dunia, hasarat, dengan penuh kerugian, barakallahu fikum. Orang yang tidak mendapati kesujukan pandangan mata, kesujukan pandangannya di dunia, maka dia akan tercabik-cabik hidupnya di dunia. Barang siapa yang sholatnya tidak pernah selamat, tidak pernah mau berjuang untuk fokus, konsentrasi, khusyuk dalam sholatnya, maka akan hancur lebur, tercabik-cabik, ya, dirinya di dunia dengan penuh, ya, kerugian, hasarat, dengan penuh kerugian. Ya. Beda halnya orang yang mendapatkan sejuk matanya, dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi, dilindungi oleh Allah. Tapi orang yang tidak mendapatkan kesejukan mata di dunia, maka dia dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merugi dalam kehidupan dunia. Sudah rugi, sudah dia menyepelekan salat, menganggap remeh salat, tidak peduli dengan salat, apalagi ketika dia salat tidak, ya, dia selalu mengikuti setiap apa yang diajak oleh bisikan-bisikan dan pikiran-pikiran tersebut. Maka tentunya dia akan merugi. Ya, minimalnya dia sudah rugi. Ibadah yang dia lakukan, capek, letih, lelah dia lakukan, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berada amalan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia berdosa. Ingat, orang yang sholat juga bisa berdosa pada tingkatan yang pertama. Dia juga bisa berdosa. Dan inilah kerugian yang besar. Dia beribadah, tapi dia justru memumpuk dosa. Dia sholat setiap hari. 5 waktu dia sholat, tapi dengan 5 waktu itu dia memumpuk dosa, dosa, dan dosa. Bukan memumpuk pahala. Bukan menabung pahala. Tapi yang dia tabung adalah dosa demi dosa demi dosa. Wa iyadzu billah. Maka ikhwan fi din rahiman rahimakumullah. Hari ini Imam Al-Qayyim mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita kembali untuk berjuang dalam sholat kita. Maka dari 5 tingkatan manusia dalam sholat, maka mari kita mengukur diri kita ada pada tingkatan manakah kita. Kalau hari ini kita ada pada tingkatan yang kedua, maka kita berjuang untuk tingkatan yang ketiga. Kalau hari ini kita ada pada tingkatan yang pertama, jangan sampai kita menjadi orang yang rugi, yang rupanya kita menyangka kita sedang melakukan ketaatan, tapi justru kita sedang memupuk dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bangkit, bangkit, berusaha menuju tingkatan yang kedua, belajar menuju tingkatan yang ketiga, dan berjuang untuk menuju tingkatan yang berikutnya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dalam salat-salat kita dari makar-makar iblis, bisikan-bisikan dan pikiran-pikiran yang melanglang buana, yang terus memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai hamba Allah yang berhasil menghancurkan makar iblis laknatullah alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang diterima setiap amalan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin, wa naktafi bihadzal miqdar, wa sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.